Tantangan macam-macam profesi muncul di sana sini, akhirnya timbul persaingan. Persaingan di segala bidang, semakin maju semakin tajam. Di dalam perdagangan seniman, bahkan sampai soal jabatan, istilahnya jor-joran ataupun perang iklan, kalau perlu sikut-sikutan. Ya ya ya. Bye.